Jangan maro kalau abe no tanyo, bak ponyo adik belum lagi menikah. Gewenyo banyo asapa keliling pinge, tapi masih do sore. Jangan maro kalau abe nak tanyo, bak ponyo adik belum lagi menikah. Gewenyo banyo asapa keliling pinge, tapi masih do sore. Belanja apa katnya? Kira muda-muda je lah.